Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas Gelagah Wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu, Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas Gelagah Wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Cimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas Gelagah Wangi. Naskah karya S. Tijah, teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rigma Siri. Suasana menjadi bertambah tegang, sekalipun seketika pertarungan berhenti, karena lima orang pendekar bayaran yang dibawa Mudra dan Kalpika sudah berlompatan turun dari punggung kuda. Mereka segera bergerak menyebar. Salah seorang di antaranya bernama Birawa. Sepertinya dia pendekar bayaran yang paling tangguh serta paling dingin. Namun begitu, Empu Janardana nampak tenang-tenang saja. Demikian pula Endang Kusuma Dewi dan Woro Kembang Sore. Dua orang gadis itu tak ingin beranjak dari tempatnya berdiri. Mereka bertekad membela Empu Janardana apapun yang terjadi. Kamu tahu, Janardana, biasanya aku dipanggil orang urusannya cuma nyawa. Aku tidak pernah berkelahi hanya untuk menyakiti atau mengeluarkan darah seseorang. Dan untuk itu, aku dibayar tinggi. Aku sudah seringkali melihat orang-orang seperti kalian. Kalian mempunyai kemampuan, dan kalian menjual kemampuan itu untuk makan keluarga. Terserah. Itu pilihan hidup kalian sendiri. Aku tidak mau tahu. Bagiku yang penting menjaga keamanan padepokan serta cantrik-cantriknya. Bagus. Tapi setelah kau mati, padepokanmu akan kubakar habis. Cantrik-cantrikmu juga akan kubinasakan. Ayo, jangan lama-lama. Pertarungan sengit segera terjadi di halaman padepokan Antahpura. Birawa langsung menggebrak Empu Janardana, sementara Woro Kembang Sore dan Endang Kusuma Dewi memburu pendekar-pendekar bayaran yang lain. Rupanya, Rake Hamburu maupun Sugadra tidak mau ketinggalan. Mereka membantu Empu Janardana menghadapi serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan para pembunuh bayaran tersebut. Birawa, pembunuh bayaran yang nampaknya paling garang, sepertinya bertarung di atas angin. Empu Janardana nampak kerepotan menghadapi pendekar tangguh dari desa Bayalangu tersebut. Ayo Janardana, keluarkan Pamlatuk Sukma. Aku sudah tidak sabar lagi. Pertarungan ini terlalu lamban. Birawa segera menarik mundur tubuhnya beberapa langkah. Telapak tangan diusap-usapkan di depan dada. Kemudian nafas disedot dalam-dalam. Sepertinya pendekar bayaran tersebut bermaksud mengeluarkan pukulan andalan. Empu Janardana juga sudah siap siaga dengan pukulan Pangrajut Sukma. Kedua pendekar itu siap berbenturan. Dan entah apa yang akan terjadi, tidak seorang pun di antara mereka dapat menerka. Sambil menggeram, Birawa mengangkat telapak tangan kanannya. Pada saat itulah, sebuah bayangan berkelebat ringan di antara mereka yang bertarung. Birawa terkejut, tapi dia sudah terlanjur melompat. Ketika pertarungan berhenti, Birawa masih berdiri tegak walaupun tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Kedua belah matanya menatap tak berkedip pada seorang wanita cantik yang berdiri anggun di depannya. Demikian pula Empu Janardana, Mudra dan Kalpika, para cantrik, Rake Hambulu dan Sugatra, bahkan Woro Kembang Sore maupun Endang Kusuma Dewi, semuanya terpana melihat wanita cantik itu. Apalagi ketika angin bertiup dan rambutnya yang panjang mengombak, berkibar dan bercahaya kena pantulan sinar rembulan serta bintang gemintang. Peristiwa itu memang berlangsung sangat cepat. Ketika Birawa melepaskan pukulan andalannya, dan belum sampai pukulan tersebut berbenturan dengan Empu Janardana, wanita cantik itu sudah menghadang lebih dulu. Tubuh Birawa terpental jatuh, tapi kemudian bangun kembali. Selanjutnya tubuhnya bergetar dengan hebat, menggigil seperti disiram embun musim kemarau yang dingin. Akhirnya, pembunuh bayaran itu pun terhuyung-huyung sebentar sebelum kemudian roboh tak berkutik lagi. Dia mati! Birawa mati! Tubuhnya kejang! Kakinya kaku dan dingin! Ayo pergi! Kita tinggalkan tempat ini! Wanita cantik tersebut memutar tubuhnya menghadap Empu Janardana dan para cantrik yang mulai berkerumun di kiri kanan gurunya. Sementara Empu Janardana sendiri masih diam saja, sedangkan matanya tak lepas menatap wanita cantik tersebut yang sekarang tersenyum padanya. Yunda Puspitasari? Teriakan Endang Kusuma Dewi membuat Empu Janardana tersentak. Baru dia sadar dan mencoba mengamati lebih jelas lagi. Dan akhirnya dia pun sadar dengan siapa sekarang berhadapan. Tak lain dan tak bukan, wanita cantik tersebut adalah Endang Puspitasari. Puspitasari, benarkah kau Puspitasari? Paman Janardana ini bagaimana? Masa dengan keponakan sendiri kok lupa? Puspitasari? Kau lain sekarang? Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Kalau Kusuma Dewi tidak berteriak, pasti aku masih ternganga keheranan dan tidak tahu siapa wanita cantik yang berdiri di depanku ini. Tidak usah berlebihan, Kembang Sore. Aku datang ke Padepokan Antahpura karena mengemban tugas dari Ayah Resi. Aku disuruh mencari Kusuma Dewi. Bagaimana Yunda tahu kalau aku ada di sini? Ayah Resi menceritakan tentang kitab Smaradana yang kau pinjam dari Paman Janardana. Aku curiga kau pasti ingin mengembalikannya ke Antahpura. Aku yang meminjam kitab itu, Yunda. Sudah jelas aku yang harus mengembalikannya. Tapi Ayah Resi malah menyuruh Rakai Hambulu. Puspitasari, biar para cantrik mengurus teman-temannya yang terluka. Dan halaman ini harus segera dibersihkan. Kita bisa menunggu di serambi depan. Ayo Kembang Sore, Kusuma Dewi. Sementara itu, Mudra, Kalpika dan teman-temannya mempercepat lari kudanya agar semakin jauh meninggalkan padepokan Antahpura. Empat orang pembunuh bayaran sudah tidak bersama mereka lagi. Rupanya, para pendekar berdarah dingin itu menjadi ciut nyalinya melihat Birawa seketika mati secara aneh begitu berbenturan dengan pukulan maut yang mereka tidak tahu apa namanya. Kita gagal lagi. Aku benar-benar kecewa. Siapa perempuan cantik itu? Tiba-tiba saja dia muncul di tengah-tengah pertarungan seperti seorang peri. Rambutnya panjang, Kang Mudra. Panjang, indah, dan berkilat-kilat. Gerakannya sangat lamban, tapi mengandung kekuatan yang besar. Semula aku heran, bagaimana mungkin ada seorang perempuan secantik itu mampu membinasakan pendekar bayaran seperti Birawa dengan sangat mudahnya. Pasti dia mempunyai pukulan maut. Kalau tidak salah, dia juga putri Resi Wiasa dari Padepokan Indrakila. Iya, aku juga sudah mengenalnya. Yang kecil bernama Endang Kusuma Dewi. Kalau tidak salah, perempuan cantik itu namanya Endang Puspitasari. Dia jarang sekali keluar dari padepokan. Tidak seperti adiknya. Terus sekarang bagaimana, Kang Mudra? Bagaimana apanya? Kita sudah gagal. Aku sudah kehilangan banyak uang. Dan jelas, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Ayo! Bagaimana Sugatra? Sudah kau bereskan teman-temanmu? Sudah guru, hanya ada 4 orang yang terluka. Itu pun tidak parah. Jenazah Birawa bagaimana? Sudah saya tugaskan beberapa orang cantrik untuk menguburnya di belakang padepokan. Mengapa tidak diberikan saja pada sanak keluarganya? Tidak usah begitu, Kemang Sore. Sebab Birawa bukan orang baik-baik. Seringkali sanak keluarganya justru tidak mau menerimanya. Biasanya mereka malu mempunyai saudara seorang penjahat. Karena itu memang sebaiknya dia segera dikuburkan. Dan riwayatnya dianggap selesai. Ya sudah, Sugatra. Kalau kau letih, silakan istirahat. Baik, guru. Maaf, Paman. Kami mohon pamit. Sekarang juga kami akan kembali ke padepokan Indrakila. Loh, kok terburu-buru sekali? Iya, kenapa tidak menginap barang semalam, Puspitasari? Kau pasti masih letih setelah perjalanan jauh. Sebaiknya pulangnya besok saja, supaya kalian bisa istirahat. Kami takut Ayah Resi cemas menunggu kehadiran kami. Kalau aku, lebih senang menginap di sini. Besok baru pulang. Kan badan kita lebih segar, tidak terlampau letih. Tapi kita juga harus memikirkan Ayah Resi, Kusuma Dewi. Jangan mementingkan diri sendiri saja. Ayah Resi pasti sudah cemas menunggu kita. Dan semua ini gara-gara kamu juga. Sikapmu belum juga berubah. Tingkah lakumu seperti anak kecil saja. Pergi kemana-mana tidak pernah minta izin. Habis. Kalau minta izin, pasti ditolak, Yunda. Yunda kan tahu bagaimana watak Ayah Resi. Ayah Resi terlalu ketat mengawasi anak-anaknya. Semua orang tua juga begitu, Kusuma Dewi. Kalau tidak ketat mengawasi anak-anaknya, bagaimana kalau anak-anak itu nanti sudah besar? Mereka bisa seringkali tersesat langkah. Kembang Sore, Paman, kami pulang sekarang. Mpu Janardana dan Wara Kembang Sore berusaha mencegah agar Endang Puspitasari jangan terburu-buru pulang ke Indrakila. Tapi sepertinya usahanya sia-sia. Karena Endang Puspitasari tetap teguh pada pendiriannya. Setelah sekali lagi pamitan, akhirnya dua putri Resi Wiasa itu pun naik ke atas kudanya masing-masing. Demikian pula Rake Hambulu malah sudah lebih dulu duduk di atas punggung kudanya. Paman, kapan dolan-dolan lagi ke Indrakila? Jangan khawatir, Kusuma Dewi. Aku akan sering pergi ke Indrakila untuk menjewer kupingmu. Setelah derap kuda Endang Puspitasari, Endang Kusuma Dewi, dan Rage Hambulu tidak terdengar lagi, Empu Janardana segera masuk ke ruangan bilik. Dia masih tak habis pikir melihat penampilan Endang Puspitasari, putri sulung kakak seperguruannya. Puspitasari, belum lama aku melihat gadis itu biasa-biasa saja. Tapi sekarang aku seperti melihat Puspitasari yang lain. Puspitasari yang benar-benar cantik rupawan. Kecantikannya seperti cahaya bulan purnama. Wajahnya sendu, tapi sangat indah. Apalagi rambutnya. Aku sampai hampir tidak percaya. Apakah itu rambut ataukah intan berlian yang bertaburan di atas kepalanya? Saudara pendengar, demikianlah seri ke-28 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi, yang kali ini didukung para pemain Hai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Yvonne Rose sebagai Woro Kembang Sore, Naryo sebagai Birawa, Hari Laksono sebagai Mudra, Bambang Ceker sebagai Kalpika, Rifki sebagai Sugatra, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Empu Janardana dan padepokan Antahpura? Dan apa yang dialami Endang Kusuma Dewi setelah kembali ke padepokan Indrakila dan kembali bertemu dengan ayahnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga.